Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di hari ini melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Masuk di pembahasan yang baru, kata beliau, fi dzikri sifati ahlil jannati fi khalqihim wa khuluqihim wa tulihim wa miqdar asnanihim. Subhanallah. Ini pembahasan tentang ciri-ciri fisik dan akhlak penghuni surga. Gimana tuh? Berapa tingginya? Ya. Berapa umurnya mereka, gimana akhlaknya orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Kan disebutkan insyaallah taala beserta dalil keterangan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, nama beliau Abdurrahman Ibn Sakhar radiyallahu ta'ala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam ala suratihi, dengan bentuknya. Ini kita terangkan karena ada permasalahan akidah di dalam pembahasan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6543 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 219. Ya. Diperhatikan katanya, khalaqallahu azza wa jalla adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan bentuknya. Ya, perhatikan itu, ala suratihi. Ada domir di situ, ada kata ganti. Ala suratihi, ya, itu diterangkan oleh para ulama bahwasanya ala suratihi, ala surati Allah Azza wa Jalla ala suratir Rahman, karena dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya itu secara tegas disebutkan ala suratir Rahman, khalaqallahu Adama ala suratir Rahman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Ya ini pentingnya untuk diterangkan biar enggak salah paham bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bukanlah orang-orang yang sembarangan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah orang-orang yang bergampang-gampangan dalam permasalahan yang penting ini. Mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tersebutkan ya. Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan bentuknya. Apa maknanya? Diterangkan oleh para ulama, makna hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dengan adanya pendengaran, penglihatan, tangan, ya itulah. Ya, bukan berarti Allah menciptakan Adam sama dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya. Ini sekeji-keji ucapan. Ketika ada orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, mereka menyamakan dengan makhluknya, naudzubillah. Tetapkan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan maknanya apa? Bahwasanya Adam itu diciptakan ada matanya, ada telinganya, pendengaran, penglihatan, tangan. Ya. Kemudian tetapkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah yang penting dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak terjatuh dalam kelompok mu'abtilah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mensucikan Allah tapi terjatuh dalam pelanggaran yang berbahaya. Mereka mengatakan jangan kalian samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Itu kita sudah sepakat, tidak ada seorang pun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat ataukah berpemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya, naudzubillah. Ya. Kita sucikan Allah, na'am, benar. Itu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Akan tetapi jangan sampai kita menolak apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, dan itu harus kita yakini, jangan ditolak. Cuman kaidahnya apa yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat singkat padat yang memberikan bantahan kepada dua kelompok yang menyimpang dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini, menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ditolak. Jangan ditolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, kita imani. Jangan dibagaimanakan. Bagaimana ya? Ya. Bagaimana ya? Jangan, karena akal kita tidak akan sampai untuk bisa meliputi perkara-perkara yang demikian itu. Yang menjadi kewajiban kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala cukup kita imani saja. Tentang bagaimananya, wallahu taala alam. Ya. Itu diterangkan oleh para ulama. Saya bacakan apa yang disebutkan dalam fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Ya, ketika beliau ditanya tentang makna hadis ini, kata beliau, hadzal haditsu qad ashkala ala ba'dinn nas wa ta'awwalahu ala annal muradu ala surati Adam. Khalaqallahu Adama ala surati Adam wa hadza ghalatun wa laysa min fasihil kalam. Dan ini hadis, yaitu khalaqallahu Adama ala suratihi, katanya telah menjadi problem pada sebagian manusia. Mereka menyatakan bahwasanya makna di situ domirnya, kata gantinya itu kembali kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk Adam. Ya. Maka ini adalah perkara yang salah dan bukan termasuk dari bahasa yang fasih. Bal al-muradu khalaqallahu ala suratihi huwa. Walihada fil hadith al-akhir khalaqallahu Adama ala surati Rahman. Subhanallah. Bahkan yang diinginkan surah di situ, bentuk sebut adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lainnya, khalaqallahu Adama ala surati Rahman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan bentuk Ar-Rahman. Ya. Maknanya apa? Kata beliau, maknanya annallaha subhanahu ta'ala khalaqa Adam sami'an basiran wa yatakallam wa lahu wajhun wa lahu yadun wa lahu qadamun. Itu maknanya. Maknanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan apa? Memiliki pendengaran, penglihatan. Adam itu berbicara, memiliki wajah, memiliki tangan. Itu maknanya. Ya. Wa hakadha rabbuna subhanahu, demikian pula Allah rabbul alamin, sami'un basirun yatakallamu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Bagaimana penglihatan Allah? Jangan dibayangkan, enggak usah dipikirkan. Karena akalnya kita tidak akan mampu untuk meliputi semua perkara itu. Ya. Kama akhbara an nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menginformasikan tentang dirinya. Coba perhatikan dalam surat Shad ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk kamu sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Jadi sekali lagi, domir kata ganti di sini kembalinya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian lihat ini, ya, masuk dalam penciptaan Adam. Tuluhu situna dhira. Tingginya Adam itu 60 hasta. Ya, kalau dikira-kirakan dengan meteran, ya, satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Jadi 60 hasta berapa kurang lebih? 30 meter. Sampai mana tuh? Ya, itulah tingginya Adam alaihissalam. Subhanallah. Ya, tingginya Adam awal penciptaan manusia itu, Adam alaihissalam, tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 30 meter. Ini berapa nih, Pak? Hah? Tingginya ini. Ada berapa, Pak Yudi? Hah? Hah? Ada 6. Ya, kali aja. 6 kali berapa tadi? 30 bagi 6 berarti 5 kali ini nih. Ya. Ya, 60 hasta kurang lebih 30 meter. Itulah tinggi Adam alaihissalam. Subhanallah. Ya. Nanti akan diterangkan. Kok kita kecil-kecil? Ya, akan diterangkan nantinya insyaallah. Falamma khalaqahu qala lahu, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Idhhab Fasallim ala ulaika nafar. Pergi kamu wahai Adam, kemudian berikan salam kepada kelompok orang-orang tersebut, kelompok tersebut. Wahum nafarun minal malaikati julusun. Orang-orang tersebut adalah orang-orang dari kalangan malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuk wa tahiyyatu dzurriyyatik. Maka dengarkan salam yang mereka ucapkan, karena salam tersebut adalah salam untuk kamu dan anak keturunan kamu. Qala fadhahaba, maka mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, adapun pergi menemui para malaikat tersebut. Faqala assalamu alaikum, maka Adam mengatakan assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, para malaikat mengatakan assalamu alayka wa rahmatullah, keselamatan untukmu, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala bagimu. Fazaduhu rahmatullah, maka malaikat menambahkan rahmatullah. Tadi Adam mengatakan assalamu alaikum, dijawab oleh malaikat dengan ada tambahan warahmatullah. Qala fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'. Maka orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nantinya itu bentuknya seperti bentuk Adam alaihi salam, tingginya 60 hasta, 30 meter. Subhanallah. Ya, itu diyakini, ya, diyakini itu. Karena ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa setiap dari penghuni surga tersebut kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah dalam keadaan tinggi mereka itu 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Falam yazal yanqus al-khalq ba'dahu hatta al-an. Kemudian setelah penciptaan Adam, setelah itu semakin merosot ya tinggi mereka sampai sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Turun terus menerus turun, merosot. Yang tadinya 60 hasta turun. Ya, turun terus. Itu ada hikmahnya, nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk surga, penghuni surga itu dengan bentuk yang demikian? Ya. 60 hasta, 30 meter. Coba kalau sekarang ini, ya, setiap orang tingginya 60 hasta, 30 meter, enggak muat masjidnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatannya, ketetapannya ada hikmah dan keadilan di dalamnya. Ya. Wa ammal akhlaq. Adapun tentang akhlak penghuni surga tersebut, faqad qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Subhanallah. Ini sifat akhlak penghuni surga ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut dalam dada-dada penghuni surga tersebut rasa dendam, ya, ghil, rasa dendam, ya, penyakit-penyakit hati dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dada-dada penghuni surga tersebut. Tidak ada lagi rasa dengki, iri, kesombongan, rasa hasad dan sifat-sifat jelek lainnya, tidak ada. Dibersihkan jiwa dan hati mereka oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanan, mereka semuanya bersaudara. Ala sururi mutaqabilin, mereka bercengkrama, duduk berhadap-hadapan di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan. Subhanallah. Ya. Kalau di dunia penuh dengan kedengkian, itulah kehidupan dunia, itulah penghuni dunia. Ya, kesombongan, kecongkakan, hasad, dengki, iri dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya al-ghil itu perkara yang jelek, kedengkian terhadap sesama muslim, iri, hasad dan lain-lain sebagainya merupakan sifat-sifat yang jelek yang harus dibuang pada diri setiap muslim dan muslim. Buktinya apa? Sifat tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masuk ke dalam surganya. Dibersihkan mereka. Fa akhbara an talaqi qulubihim wa talaqi wujuhihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya penghuni surga itu hati dan wajah mereka bersih semuanya. Subhanallah. Ya. Wa fi sahihain, dan dalam riwayat Bukhari Muslim, akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam alaihi salam sittuna dhira' fis sama'. Ya, akhlak mereka itu seperti akhlaknya satu orang lelaki. Artinya apa? Sama semuanya mereka itu. Ya. Demikian pula bentuk mereka, bentuk penghuni surga itu sama dengan bentuknya alaihissalam, Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta, 30 meter menjulang ke atas langit. Subhanallah. Ya. Pun diterangkan dalam riwayat yang lainnya, umurnya mereka itu muda semuanya. Ya, muda semua. Penghuni surga itu enggak ada yang tua. Umurnya itu kurang lebih sekitar 33 tahun. Makanya dalam sebuah candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang yang sudah lanjut usia, orang tua, dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu enggak ada orang tua, enggak ada nenek-nenek, enggak ada. Ya. Dicandain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Candaan Nabi itu candaan yang nyata dan tidak ada unsur kedustaan. Ya memang enggak ada nenek-nenek di dalam surga. Ya, semuanya menjadi muda. Ya. Ya, umur sekitar 30 tahunan lebih. Itulah masa kuat-kuatnya seseorang. Subhanallah. Sedih ya orang ini ketika mendengarkan bahwa enggak ada orang nenek-nenek dalam surga itu. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak penduduk surga tersebut akan dibangkitkan menjadi muda lagi, yang tua menjadi muda lagi. Subhanallah. Ya. 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Wa amma akhlaquhum wa qulubuhum fa fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an awwalu zumratin talijul jannatah. Adapun tentang akhlak mereka dan hati mereka, yaitu hati dan akhlak penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an awwalu zumratin talijul jannatah. Rombongan yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang masuk surga itu jemaah sekalian bukan satu-satu orang, tidak, tapi rombongan. Itu disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan, rombongan, kelompok-kelompok, bukan orang perorangan, ya. Awwalu zumratin talijul jannata, talijul jannata al-hadithu qad taqaddam wa fihi, maka dalam hadis tersebut ada sambungannya, lakhtilafa bainahum wa la tabaghub, tidak ada konflik di antara mereka satu dengan yang lainnya, enggak ada rasa saling benci di antara mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin, hati penduduk surga itu seperti satu hati, sama semuanya, tidak ada konflik, rasa permusuhan, kedengkian, saling benci di antara mereka. Subhanallah. yang ada cuman persaudaraan, rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Subhanallah. Ya. Wa yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiya, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikan Allah pagi dan sore harinya. Ini jemaah sekalian, semoga Allah menjadikan kita semuanya penghuni surganya. Ya. Subhanallah. Tidak ada konflik satu sama yang lainnya. Tidak ada rasa kebencian, dendam, khusumah, enggak ada. Kalau di dunia perkara kecil aja, ya, setan sudah membuat sedemikian rupa menjadi sebuah konflik, pertikaian, permusuhan di antara kita. Padahal sepele. Ya, akhirnya baperan, dibawa pakai perasaannya. Dalam keadaan perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang masih bisa untuk kita berlapang dada dan membuka pintu maaf untuk saudaranya kita. Karena enak tuh hati. Ya. Enak hatinya kita, jemaah sekalian, kalau hatinya kita bersih. Tidak ada rasa benci terhadap kaum muslimin, apalagi terhadap orang-orang soleh di kalangan mereka. Orang-orang yang menampakkan kebaikan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya kita. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa kadzalika wasafallahu azza wa jalla nisa'ahum bi annahum atrabun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dan menggambarkan tentang istri-istri penduduk surga, bi annahun atrab, bahwa istri-istri mereka itu umurnya sebaya. Ya. Sebaya. Ai fi sinnin wahidatin, sama umurnya sebaya. Ya. Laisa fihinnal ajaizu wasyawaib, tidak ada dalam surga itu orang tua lanjut usia, enggak ada. Ya, enggak ada. Semua hanya dijadikan muda kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha tul waraq wasin min al-hikma ma la yakhfa. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, tentang tingginya penduduk surga tersebut, tentang ukuran lebar badannya, tentang umurnya, itu semuanya ada hikmah yang tidak tersamarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja. Ya. Kok dikembalikan ya menjadi 30 hasta, 30 meter? Kok umurnya dikembalikan menjadi muda? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, semuanya itu ada hikmah yang tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ablaq wa akmal fi istifa'il ladzan, karena bentuk tubuh yang tinggi tersebut yang seporsi dengan lebar badannya, dengan usianya, dengan kesemuanya itu akan lebih bisa untuk merasakan puncak dari kenikmatan. Itu salah satu hikmahnya. Ya. Li'annahu akmalu sinnil quwwah ma'idhamil alat al-ladzah. Karena di usia 30-an tersebut adalah usia yang sedang energiknya. Ditambah lagi anggota tubuh yang sedang kuat-kuatnya. Dan itu semuanya akan bisa merasakan puncak dari kenikmatan. Wa bistima'al amrayn yakunu kamalul ladza wa quwwatiha bihaitsu yasilu fil yawm al wahid ila mi'ati udara. Dengan kedua perkara ini, yaitu kesempurnaan diri dan kekuatan diri, maka bisa diraih kesempurnaan seseorang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kekuatan. Contohnya saja kata beliau, dalam sehari seorang penduduk surga tersebut bisa menggauli 100 orang wanita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhfa tanasub alladhi baina hadha tul wal 'ard fa innahu law zada ahaduhuma 'alal akhar fatal i'tidal. Maka tidak tersamarkan lagi, sudah cocok ini, tinggi 30 hasta kemudian lebar yang begitu normal, yang pas dengan tinggi tersebut, kemudian usia yang muda. Katanya itu semuanya sudah pas sekali, cocok serasi. Fa innahu law zada ahaduhuma 'alal akhar fatal i'tidal. Kalau ditambah salah satunya, tingginya ditambah kemudian lebar badannya tidak ditambah, maka ini akan rusak dari keserasian, ya. Wa tanasubul al-khalqiyyah yasiru tulan ma'adiqatin aw ghilawan ma'akisarin. Kalau ditambah tingginya kemudian lebar badannya tidak disesuaikan, maka akan muncul, ya, akan timbul apa? Apa orang bilang tinggi langsing, ya. Tingginya tidak sesuai dengan berat badannya, ataukah kegemukan, ya, ditambah lebar badannya tapi tingginya enggak ditambah. Maka kata beliau ini enggak akan serasi. Wakilahuma ghairu munasibin, dan keduanya ini tidak akan serasi, enggak cocok, ya. Yang cocok itu tinggi badan sesuai dengan lebar badannya, ya. Kalau ditambah salah satunya, katanya bisa jadi akan tinggi kurus ataukah pendek gemuk, dan itu enggak serasi katanya, ya. Makanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Gunanya apa? Biar mereka lebih maksimal di dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian memberikan kemanfaatan, kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya termasuk dari penghuni surganya, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai ajal datang menjemput. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.